bangkai. Dan dua jenis darah yang dihalalkan untuk kita konsumsi, untuk kita makan. Fa'ammal maitatani fa'alhutu waljarad. Adapun dua jenis bangkai yang dihalalkan adalah ikan dan belalang. Wa ammat damani fa aftihalu wal kabidu. Adapun dua jenis yang dihalalkan adalah hati dan jantung atau empedu ya, yang biasa kita konsumsi itu. Jadi belalang dihalalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dikonsumsi meskipun ia sudah menjadi bangkai. Sama dengan ikan, meskipun telah menjadi bangkai di lautan, maka tetap dibolehkan untuk dimakan dan dikonsumsi. Demikian juga dengan belalang. Para sahabat yang ikut di dalam peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati jenis hewan ini di tempat yang mereka tuju ya, dalam perjalanan mereka juga seperti itu pada peperangan-peperangan itu, dan mereka pun mengkonsumsinya, mereka memakannya. Memakan belalang sendiri tidak ada penjelasan di dalam hadis-hadis yang ada cara mengolahnya. Apakah itu dengan memasaknya atau membakarnya atau menggorengnya? Secara umum penghalalan ini adalah mencakup semua jenis-jenis pengolahan tersebut. Dan yang dimaksud dengan belalang itu tentu secara khusus, sebab belalang itu juga bisa berarti jenis. Tapi yang dimaksud dengan belalang di sini adalah sesuatu yang khusus, ya, yang biasa kita temukan kalau di tempat kita kadang di musim panas itu banyak, ya. Atau yang biasa kita lihat di dedaunan. Jenis-jenis belalang tertentu seperti itulah yang dibolehkan untuk dikonsumsi, dan bukan yang dimaksud adalah belalang sebagai jenis. Sebab yang kita tidak perlu angkat sebagai contoh, kecoa itu juga adalah salah satu bentuk dari jenis belalang. Kalau kata belalang itu seperti semua yang memiliki empat hewan merayap yang memiliki sayap, gitu ya. Tapi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah jenis tertentu dari belalang itu yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengkonsumsinya. Berarti hal itu adalah boleh untuk dikonsumsi. Hadis ini juga diamalkan yang sangat berbahagia. Selain menjelaskan tentang halalnya belalang, menunjukkan kondisi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu bersama dengan beliau alaihi salatu wasallam dalam perjalanan perang mereka. Mereka kadang tidak memiliki bekal yang cukup dalam peperangan itu. Mereka dari dalam perjalanan perang, apapun yang mereka dapatkan dari jenis yang halal itu mereka konsumsi. Dan salah satunya adalah ini. Itulah yang kadang membuat sebahagian musuh-musuh Islam menganggap enteng kaum muslimin, sebab mereka tidak memiliki bekal yang cukup dalam perjalanan peperangan tersebut. Namun hal itu menguatkan atau mentakdir bahwa tujuan peperangan di dalam Islam bukan sama sekali untuk memperbanyak wilayah atau memperluas wilayah kekuasaan kaum muslimin dan memperbanyak harta umat Islam. Bukan itu sama sekali. Sebab mereka tidak punya bekal yang mereka tidak punya bekal yang banyak untuk orang tersebut. Namun peperangan di dalam Islam tujuannya semata-mata adalah untuk menyampaikan agama, ajaran Islam. Dan peperangan itu adalah merupakan pilihan dan opsi terakhir dari suatu perjalanan dakwah. Oleh itu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam setiap mengutus pasukan, beliau sampaikan kepada panglima atau pimpinannya, juga kepada para prajurit yang ikut dalam peperangan itu, bahwa jika ingin masuk ke suatu daerah buat peperangan, maka beri mereka pilihan. Pilihan pertamanya adalah tawarkan Islam, ajarkan Islam kepada mereka, tawarkan agama ini kepada mereka, sampaikan sejelas-jelasnya agar mereka bisa paham bahwa inilah Islam, inilah agama Subhanahu wa ta'ala, dan bahwa mereka bukanlah datang ke tempat itu untuk mencaplok, untuk merampas tanah kelahiran mereka, tanah tempat tinggal mereka. Tidak sama sekali. Tawarkan Islam. Seperti peristiwa yang terjadi dalam peperangan di Qadisiyah, di sebuah padang terbuka namanya Padang Qadisiyah, tahun ke-14 Hijriah, antara para sahabat dengan pasukan Persia. Waktu itu utusan kaum muslimin sebelum terjadi peperangan diundang oleh panglima bangsa Persia. Lalu ditanya, apa tujuan Anda datang ke tempat kami jauh-jauh begini? Kami tahu, kata panglima, ya, atau pimpinan pasukan bangsa Persia, bahwa kamu itu orang Arab adalah orang yang tidak punya apa-apa. Kamu itu orang yang paling miskin, tidak punya kekayaan. Jangan-jangan Anda semua datang ke sini untuk mengambil kekayaan kami. Kalau hanya tujuan itu, lebih bagus kita tidak perang. Anda pulang saja. Nanti kami akan kirimkan apa yang Anda inginkan semua. Mau makanan, kami kirimkan makanan. Mau pakaian, kami kirimkan pakaian. Kami beri. Pulang saja. Bahkan, sampaikan kepada pimpinan pasukan Anda semua, wahai orang-orang Arab, kalau dia membawa kalian pulang, maka dia punya bagian dari kami. Bagiannya adalah harta. Sepertekian kami berikan harta khusus untuk dia, supaya kita tidak usah berperang. Namun dijawab oleh utusan kaum muslimin, bahwa kami datang ke sini bukan untuk merampas harta Anda. Kami tidak punya tujuan sama sekali untuk itu. Kami bukan untuk memperbanyak harta, bukan untuk memperluas wilayah kuasa, bukan untuk tujuan duniawi. Tapi kami datang kepada Anda semua untuk mengajak Anda dan bangsa Anda, bangsa Persia, untuk masuk ke dalam agama. Tujuan kami datang adalah mengeluarkan umat manusia dari penyembahan kepada sesama manusia menuju ke penyembahan hanya kepada Allah. Itu juga. Dan kami datang untuk mengeluarkan umat manusia dari kezaliman yang ada menuju keadilan Islam. Kalau kalian menerima, Anda semua menerima, bangsa Anda menerima ajakan ini, Islam ini, dan kami akan sampaikan Islam itu, maka kita bersaudara. Kita bersaudara. Tidak ada kami rampas harta Anda, Anda juga tidak ada. Kita bersaudara. Hak Anda sama dengan hak kami dalam agama. Sebagaimana kewajiban kami itu juga Anda. Kewajiban sholat, kewajiban semua, kewajiban-kewajiban. Kita bersaudara. Tapi kalau Anda tidak mau, maka kami tawarkan pilihan lain dari itu yang saya sampaikan. Saya sampaikan kepada mereka, kepada para pasukan setiap beliau mengutus itu. Kalau mereka tidak mau masuk Islam, mereka menolak Islam. Setelah dijelaskan Islam ini, setelah disampaikan, digambarkan Islam begitu sempurna, hak-haknya, kewajiban-kewajibannya. Kalau mereka menolak, maka mereka punya pilihan yang kedua, yaitu apa? Mereka tunduk kepada aturan Islam, sistem Islam. Mereka tidak boleh semena-mena dan merasa tinggi dari agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka harus tunduk dengan sistem Islam. Bukti ketundukan itu adalah mereka membayar jizyah setiap saat, setiap tahun. Membayar. Imbalannya apa? Pemerintah Islam memberikan jaminan keamanan buat mereka, tidak akan diganggu. Mereka bayar jizyah, tidak akan diganggu. Dan jizyah itu hanya sebagai bentuk ketundukan mereka terhadap sistem Islam. Jadi sistem Islam yang dipakai, sistem agama ini yang berkuasa. Mereka semua harus tunduk kepada sistem tersebut, karena mereka tidak mau, mereka menolak untuk masuk menjadi umat Islam. Dan mereka tunduk kepada sistem Islam. Dan kata Nabi Al-Quran, dan itu yang disampaikan oleh utusan kaum muslimin pada saat itu, tapi kalau kalian menolak, pilihan yang ketiga adalah tidak ada jalan lain, kita perang. Kenapa perang? Karena kita tidak mau ada kekuatan yang menghalangi pasukan kaum muslimin untuk menyampaikan Islam kepada umat manusia. Itu alasannya. Hak dari sesama umat manusia untuk mendengarkan Islam. Untuk memahami Islam, itu hak mereka. Hak sesama umat manusia. Karena mereka pada dasarnya, setiap manusia pada dasarnya adalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala sama sebagai hamba. Maka tidak boleh ada satu kekuatan pun yang menghalangi pasukan kebenaran untuk menyampaikan Islam kepada umat manusia. Siapapun yang berdiri di hadapan dakwah ini, maka dia siap untuk menantangnya, menantang dakwah. Maka ditawarkan pilihan ketiga, yaitu perang, perang terbuka. Perang terbuka. Nah, itu adalah penyampaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh pasukan yang beliau utus. Maka kita dalam Islam ini sampai dalam aturan peperangan pun itu diajarkan adab. Diajarkan akhlak. Diajarkan rambu-rambunya. Peperangan itu tujuannya adalah ini, maksudnya adalah ini, niatnya harusnya seperti ini, tidak boleh ada yang meleset. Semua sesuai dengan aturan ini. Tidak boleh ada seorang yang ikut berperang yang istilah kita lah jihad fisabilillah hanya untuk sekedar memperkaya diri atau hanya untuk melampiaskan semangat atau sifat keberaniannya. Tidak boleh. Kata Nabi dalam hadis sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ya Rasulullah, siapa sih itu mujahid fisabilillah? Kata Nabi, kata beliau alaihi wasallam, siapa yang berperang syaja'atan, karena menunjukkan keberanian, maka bukan fisabilillah. Siapa yang berperang karena tujuan duniawi, maka bukan fisabilillah. Yang berperang dan disebut fisabilillah itu adalah yang berjuang menjadi kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang fisabilillah. Dan kita sudah bercerita peristiwa invasi kaum muslimin ke negeri Samarkand di zaman dahulu. Pasukan kaum muslimin tiba-tiba langsung masuk ke negeri orang, tidak memberi pilihan-pilihan ini. Waktu itu pasukan kaum muslimin begitu berpengaruh, tidak ada yang berani melawan mereka, begitu berpengaruh. Masuk langsung ke negeri orang, ke daerah orang, tidak ada pilihan sama sekali yang mereka tawarkan. Mereka langsung saja masuk begitu. Maka penduduk negeri itu komplain. Mereka protes. Mereka bilang, ini adalah tanah kita, ini adalah hak kita, tidak boleh ada orang dari luar yang datang untuk merampas kita. Mereka merasa dijajah. Mereka merasa dijajah. Maka mereka mengirim salah seorang dari mereka sebagai untuk mengadu ke pemimpin tertinggi kaum muslimin, yaitu di kota Madinah. Mereka tulis surat baik-baik dalam selai kertas sangat baik. Mereka laporkan protes tersebut kepada pemimpin tertinggi kaum muslimin, yang itu adalah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Ketika sampai di Madinah, beliau baca, Umar bin Khattab baca, setelah itu, oh iya, ini ada yang salah. Tapi beliau tidak mau langsung menyuruh kaum muslimin untuk keluar, beliau juga tidak tahu masalahnya, beliau hanya dengan sepihak, maka beliau langsung tulis balas bahwa hendaknya diadakan pengadilan terbuka antara kaum muslimin, pasukan kaum muslimin dan penduduk negeri Samarkand. Yang diangkat sebagai hakim adalah salah seorang dari negeri terdekat, negeri Islam terdekat. Pulanglah orang Islam ini, perlihatkan kepada pemimpin-pemimpin negeri itu, ya, orang tokoh-tokoh mereka, mereka perlihatkan kepada gubernur Islam di tempat itu, dibaca ini adalah perintah dari pemimpin tertinggi kaum muslimin, khalifah. Di situ ada tempelnya, ada cap tangannya. Maka beliau bilang, baik, dikumpulkan sampai pada hari tertentu. Mereka kumpul, di sini adalah umat Islam, di sini adalah bangsa Samarkand yang beragama Buddha waktu itu. Lalu datanglah sang hakim. Datang sang hakim, dia tanya kepada gubernur Islam yang saat itu berkuasa, ini ada protes, komplain dari orang-orang Samarkand bahwa anda semua datang, kita kaum muslimin masuk tanpa memberi mereka pilihan. Apakah itu betul? Mereka bilang betul, sang hakim. Betul. Apa alasannya? Apa alasannya? Maka umat Islam itu berkata, negeri Samarkand ini negeri yang subur, negeri yang makmur. Sedangkan kita datang dari negeri yang jauh. Kalau kita beri pilihan, lalu mereka tidak mau, mereka menutup negeri mereka, mereka bisa hidup dengan enak karena mereka punya bekal semua di dalam. Sedangkan kita akan kehabisan bekal, kita datang tidak punya apa-apa. Maka pemimpin pasukan kaum muslimin waktu itu berinisiatif untuk langsung saja masuk. Karena kalau kita menunggu, orang-orang di dalam ini masih bisa hidup sampai berapa tahun, kita tidak bisa. Kita langsung masuk waktu itu. Maka sang hakim mengatakan, kita ini kaum muslimin diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan Islam, bukan untuk merampas tanah orang lain. Begitu penyampaian sang hakim. Bukan diperintah untuk merampas negeri orang, menguasai harta milik orang lain. Maka dari itu sang hakim memutuskan, mulai sekarang dan hanya diberi waktu satu hari, semua pasukan prajurit kaum muslimin yang masuk itu harus keluar, tidak boleh ada yang tinggal, karena mereka masuk dengan menzalimi orang lain, tidak boleh. Mulai saat ini juga sampai satu hari, kata sang hakim, semua harus keluar, meninggalkan negeri ini. Kalau mau masuk, maka beri mereka pilihan. Beri penduduknya pilihan. Apakah mereka mau Islam, mereka mau bayar jizyah, atau mereka mau berperang. Kalau memang tidak mau menerima semua itu. Dan itu dipatuhi. Dipatuhi oleh prajurit kaum muslimin, mereka pun berangsur-angsur tinggalkan. Sampai satu hari, tidak cukup hari, mereka semua keluar. Keesokan harinya, mereka beri pilihan kepada tokoh-tokoh masyarakat negeri Samarkand. Bahwa kami kaum muslimin menawarkan pilihan-pilihan. Silakan, anda mau yang mana? Alhamdulillah, santri. Ketika diberi pilihan, langsung memilih pilihan untuk masuk Islam. Kata mereka, inilah agama yang sebenarnya. Keadilan, kemudian keikhlasan, tidak ada kepentingan-kepentingan duniawi. Dan mereka sudah merasakan hidup dengan sesama, hidup dengan kaum muslimin dalam keseharian mereka yang akhlaknya bagus, perilakunya terpuji. Mereka rasakan itu. Maka mereka tanpa dipaksa pun mereka langsung mengatakan, kami mau masuk. Kami masuk Islam. Akhirnya sejak saat itu negeri Samarkand berubah menjadi negeri Islam. Saya ulangi, jemaah saya sangat berbahagia dari hadis ini bahwa dalam peperangan seorang muslim tetap dalam hukum-hukum perang sekalipun seorang muslim tuntut untuk menjaga aturan-aturannya, menjaga adab-adabnya, menjaga etikanya, menjaga akhlak di dalam peperangan itu. Islam tidak datang untuk merusak Islam tidak datang untuk membunuh orang tanpa alasan yang benar. Islam tidak datang untuk menzalimi orang lain, tidak sama sekali. Tapi Islam ini adalah disebarkan dengan penuh damai, disebarkan dengan penuh kebaikan. Inilah Islam. Tetapi bersama dengan itu jelas, tidak boleh ada satu kekuatan pun yang menghalangi setiap manusia untuk mendengarkan kebenaran ini. Maka jika ada kekuatan yang menghadang Islam untuk sampai kepada umat manusia, kekuatan inilah yang harus disingkirkan. Itulah teori dan konsep peperangan di dalam agama ini. Belum lagi tentang adab-adab dan etika-etikanya. Ini adalah hadis yang pertama. Hadis yang kedua, jemaah sekalian, An Zahdam ibni Mudarrib al-Jarmi. Dari Zahdam bin Mudarrib al-Jarmi, beliau berkata, kunna inda Abi Musa Asy'ari radhiyallahu anhu. Kami pernah duduk bersama dengan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa ini nama asli beliau adalah Abdullah bin Sa'id al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Fada'a bima'idatin. Lalu ketika duduk sama-sama itu, beliau meminta atau beliau meminta kepada pemilik rumahnya untuk atau kepada tuan rumahnya itu untuk jamuan makan. Datang ya, itu di rumah beliau. Jadi beliau menjamu tamunya dengan makanan ya. Maka itu mereka satu nampan. Wa 'alaiha lahmu dajajin. Dan di atas nampan itu ada daging ayam. Fadakhala rajulun min bani Taimullah. Tiba-tiba masuk seorang lelaki dari suku Taimullah. Ahmar shabihum bil mawali. Kulitnya putih. Dia mirip dengan kaum mawali. Ini orang-orang luar ya. Orang bukan orang Arab. Mirip bukan orang Arab begitu. Faqala lahu halumma. Maka Abu Musa pun mengajak dia, "Ayo, mari sini ikut makan bersama kami." Fatalakka'a. Tapi dia enggan. Dia sepertinya merasa risih ketika ingin makan ayam. Faqala halumma. Lalu Abu Musa pun kembali mengajaknya, "Sini, ayo sini, ikut makan bersama kami." Fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu minhu. Karena saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga makan daging ayam. Makan daging ayam. Jelasnya yang sangat berbahagia. Kalau di zaman sekarang yang namanya daging ayam itu sudah makanan semua orang. Tapi di zaman-zaman seperti yang dahulu itu, seperti yang diceritakan dalam hadis ini, mereka jarang makan ayam. Yang mereka tahu dengan istilah lahm itu, daging itu adalah daging unta kah, ya, atau daging sapi kah. Itu yang mereka tahu dengan istilah daging. Mereka tidak kenal yang namanya, jarang mereka makan daging ayam. Tidak sama dengan sekarang, ya. Maka ketika ditubuhkan daging ayam tersebut, orang ini yang dari suku Taimullah itu datang, dia seakan-akan enggan makan, agak risih makan. Dia seakan-akan tidak punya selera untuk makan, karena daging ayamnya itu dia tidak terbiasa. Nah, maka diajak oleh Abu Musa, katanya, "Sini, ikut makan bersama kami. Kalau untuk dagingnya, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memakan daging ayam." Hadis ini faedah pertamanya adalah kehalalan daging ayam. Daging ayam ini dalam segala bentuknya, ya. Yang namanya unggas. Jadi dia ayam kampung, ayam merak, ayam, pokoknya semua jenis ayam. Termasuk juga diantaranya ada, atau termasuk juga cakupannya adalah semua jenis unggas. Ya, jadi jenis hewan unggas. Di dalam apa Al-Qur'an disebutkan salah satu makanan penghuni surga itu, penghuni surga itu adalah dari daging burung. Walakhirin mimma yastahun. Dan daging apa itu hewan burung yang mereka inginkan. Nah, ayam adalah termasuk jenis unggas. Maka boleh memakan apa itu daging unggas. Semua jenis apa itu hewan yang unggas itu boleh dikonsumsi, kecuali yang memang di apa dijelaskan keharamannya dengan kriteria yang kita pernah sampaikan itu. Yang kata Nabi SAW, kullu dzi makhlab, semua jenis burung yang memiliki cakar, memiliki kuku tajam, nah itu tidak boleh untuk dikonsumsi. Adapun selain itu maka boleh. Kalau boleh, ya. Dengan cakar di sini adalah yang dia pakai untuk menerkam mangsanya, seperti misalnya burung gagak, ya, itu dia pakai untuk menerkam mangsanya, dan makanannya adalah dari jenis hewan, ya, karena dipoti itu yang tidak boleh. Adapun selain itu maka boleh untuk dikonsumsi. Ini adalah contohnya daging ayam. Ayam adalah dari jenis unggas. Dan makanannya juga bukan dari jenis bukan dari daging, ya, dia bukan karnivora, maka boleh untuk dikonsumsi. Dan kata Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun makan. Dan ini adalah dalil yang sangat jelas akan kehalalannya. Bukan saja tadi diizinkan, tapi bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ikut mengkonsumsinya. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran lain dari hadis ini yang kedua adalah menjamu tamu. Menjamu tamu. Jadi ini satu bentuk ikramul thayyib. Menghormati dan menghargai tamu. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim thayyib." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya ia memuliakan tamunya. Salah satu bentuk memuliakan tamu adalah menjamunya, menjamu dengan makanan, ya. Apalagi jika misalnya masuk waktu makan siang atau waktu makan malam, maka kesempurnaan menjamu tamu adalah dengan menjamunya dengan makanan itu, makan siang atau makan malam. Itu adalah satu bentuk penghargaan dan penghormatan, ya, kepada tamu. Meskipun ya tentu dalam persoalan bertamu juga ada adab-adabnya. Ada adab-adabnya. Orang tamu juga harus tahu adab, ya. Apalagi di zaman seperti kita sekarang ini harus tahu etika ketika bertamu. Tidak boleh duduk terlalu lama, ya, tapi mengganggu rumah hanya untuk menyelesaikan sekedar kebutuhannya, keperluannya, kecuali jika memang sudah janji bahwa akan duduk lama untuk satu keperluan yang memang mengambil waktu cukup panjang misalnya, tapi dia tidak boleh berlama-lama. Apalagi sebenarnya sih di dalam Al-Quran ada gambaran, ya, ada ilustrasi bahwa tidak mengapa untuk makan di rumah orang lain, tetapi jangan berkunjung ke rumah orang lain dengan maksud sengaja ingin dijamu, kecuali kalau memang sudah diundang oleh tuan rumah, karena itu akan memberatkan mereka. Sengaja bertamu di waktu makan siang misalnya, sengaja bertamu di waktu makan malam supaya menunggu jamuan hidangannya. Itu di dalam Al-Qur'an ada ilustrasi seperti itu, bahwa itu adalah hal yang tidak sopan, kecuali kalau memang sudah ada konfirmasi dari tuan rumah, apalagi jika dia mengajak, ya, ajak makan siang atau ajak makan malam, ya, atau ajak sarapan misalnya, kecuali jika itu. Itu pun kata Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah selesai makan, jangan lagi ditambah waktunya. Kalau memang sudah selesai, sudah segera untuk meninggalkan rumah, tangguh rumah. Ya? Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan tentang kondisi para sahabat di zaman dahulu. Bahwa kata apa, bahwa para sahabat itu biasanya dekat-dekat dengan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi kalau sudah dekat-dekat waktu makan, mereka biasa agak dekat-dekat karena mereka berharap dipanggil oleh Nabi untuk ikut makan. Untuk ikut makan. Dan Nabi juga agak risih kalau beliau makan kalau ada sahabat di luar rumah yang beliau lihat lalu tidak ikut makan, maka beliau ajak masuk. Tapi Allah ingatkan bahwa kalau kamu sudah makan dan itu adalah hal yang boleh dilakukan, ya, belum orang lain, ya segera. Fa idza fa'intum fantashiru. Kalau kamu sudah makan, sudah selesai, tinggalkanlah. Maksudnya, jangan lagi memperlama, memperlambat, ya, keluar rumahnya. Kenapa? Karena itu bisa mengganggu orang lain, mengganggu tuan rumah. Dan Allah sebut di dalam akhir ayat itu, ya. Inna dzalika kana yudhi an-nabi fayastahyi minkum. Perbuatanmu itu sebenarnya mengganggu Nabi. Mengganggu Nabi. Kalau sedang dekat-dekat waktu makan, semua dekat-dekat rumah, ya, untuk dipanggil masuk makan. Kemudian kalau sedang makan, selesai makan, memperlambat lagi waktunya untuk duduk berbincang-bincang dengan Nabi. Kata Allah, itu sebenarnya mengganggu Nabi. Fayastahyi minkum. Tapi fayastahyi minkum. Tadi beliau malu untuk menyampaikannya kepada kalian semua. Nabi malu untuk sampaikan. Ah, tapi kata Allah, wallahu la yastahyi min al-haq. Tapi Allah tidak pernah malu untuk menyampaikan kebenaran. Itu ada bagi kita. Ya? Ada bagi kita. Ini adalah pelajaran kedua. Pelajaran yang ketiga adalah menyebutkan seseorang dengan menganalogikannya, mengkiaskannya, menggambarkannya dengan orang lain yang mungkin bagi sebagian orang itu jelek, itu bukan termasuk dengan ghibah. Bukan termasuk ghibah yang dilarang. Di sini kan disebutkan, tiba-tiba masuk seorang laki-laki warnanya, warna kulitnya putih seperti kulit bukan orang Arab. Itu sebenarnya adalah satu keadaan yang tidak biasa bagi mereka. Ya, kalau seperti kita misalnya ada orang datang kulitnya bule, kita biasa bilang ini kulitnya bule. Itu kan sebenarnya penggambaran. Kata bule itu sendiri adalah identik dengan satu kaum, begitu ya, satu kaum. Dan itu sebenarnya adalah citranya negatif. Nah, ketika ada orang yang digambarkan seperti itu, ternyata bukan yang ibal yang dilarang. Kalau kita misalnya mengatakan ada orang untuk memperkenalkan dia kepada orang lain, misalnya anda tahu bulan, lihat itu yang kulitnya kayak bule itu ya, hanya begitu. Nah, itu bukan ghibah yang dilarang, kecuali kalau kita mencelanya dengan itu, maka itu masuk mencelanya, ya. Maka kalau dia adalah sebatas untuk tarif memperkenalkannya kepada orang lain supaya kawan bicara kita itu tahu siapa yang dimaksud, itu tidak apa-apa, boleh saja. Nah, sepertilah yang disebut dalam hadis. Itu adalah pelajaran yang ketiga di masa yang sangat berbahagia, dan kita sudah jelas pelajaran kaitannya dengan hal ini, ya. Hadis yang ketiga, hadis yang terakhir pada pertemuan kita malam ini, sekaligus juga sebagai hadis penutup dalam bab tentang makanan ini. Anis Abbasin radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wa taala, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza akala ahadukum ta'aman, jika seorang dari kamu selesai makan dengan memakai tangan, fala yamsah yadahu, maka janganlah dia membersihkan jari-jari tangannya dulu, hatta yal'aqaha aw yul'iqaha, hingga dia menjilatinya hingga bersih atau memberikan orang lain untuk menjilatkannya. Jadi jika ada seorang dari kita yang kata Nabi SAW makan dengan memakai jarinya, ya, dengan memakai jari-jari tangannya, maka jangan dibersihkan, jangan dilap dengan tisu atau jangan dicuci dengan air sampai dibersihkan terlebih dahulu. Dengan menjilatnya sendiri, ya, membersihkan sendiri dengan mulut kita atau memberinya kepada orang lain untuk membersihkan tangan kita ini dengan mulut. Jadi makanya kita berbahagia. Ini adalah salah satu adab makan. Salah satu adab makan. Sebenarnya kaitannya dengan bab ini adalah bukan dari jenis makan yang dikonsumsi, tapi dia berkaitan dengan adab. Adab makan. Adab makan kita diajar dalam agama kita bagaimana adab untuk makan itu. Pertama dengan membaca basmalah, ya. Yang kedua makan tidak bersandar. Jangan makan sambil bersandar. Tapi makanlah dengan posisi yang baik. Ya, jangan sambil bersandar. Karena apa? Itu bisa membuat kita tidak merasa kenyang, selalu ingin tambah. Meskipun tidak ada larangan untuk makan di kursi, ya. Sekarang ini kan sesuai dengan agama kita, makan di meja makan, makan di kursi. Tapi berupayalah untuk jangan ketika makan itu bersandar. Jadi sambil makan sambil bersandar di kursi. Seperti pelajaran etikanya orang-orang Eropa, ya. Kalau etikanya orang-orang Eropa itu etika makanya lah mereka sambil bersandar, lalu bukan mulut yang kalau mereka memakai sendok, bukan mulut yang maju untuk mengambil makan, tapi sendok yang mencari mulut. Kata mereka bukan mulut yang mencari sendok, tapi sendok yang mencari mulut. Itu pelajaran etikanya orang-orang Barat kayak begitu. Jadi sambil makan, karena bagi mereka makan itu hanya sekedar formalitas dan kosong dari nilai-nilai keberkahan. Jadi sambil makan ya, jaga kesopanan, ya. Begitu, apalagi kalau dalam tataran orang-orang yang terpandang kata mereka, ya, apakah itu bangsawan ataukah itu dari kalangan diplomat, itu biasanya diatur kayak begitu. Ya, terus seperti itu. Nah, sedangkan kita tidak, ya. Kita punya etika. Baik kita bebas saja, ya, seperti itu. Nah, baca basmalah, tidak boleh bersandar ketika makan, makan dengan tangan kanan, makan dengan tangan kanan, begitu juga dengan minum. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena setan itu makan dan minum dengan tangan kiri, maka jangan contoh setan ketika makan, makanlah dengan tangan kanan, tangan yang mulia kita. Lalu ketika makan, jangan tergesa-gesa, jangan memperlihatkan keragusan kita ketika makan. Jadi makan sambil makan saja, ya, begitu. Dan dibolehkan untuk berbicara ketika makan. Bahkan dianjurkan ketika makan itu berbicara. Tidak saling diam. Jadi bisa sambil berbicara, ya. Kemudian etika yang lain adalah ketika makan bersama-sama, jangan tangannya itu dijulurkan ke tempat yang paling jauh. Tapi makanlah bagian yang paling dekat dengan kita. Itu kalau makan bersama-sama dalam satu nampan misalnya, ya. Maka makanlah bagian yang dekat dengan kita, jangan paling jauh. Nah, kalau kita makan dengan sendiri-sendiri misalnya, masing-masing piring begitu juga. Jangan menjulurkan tangan. Kalau misalnya kita ada kebutuhan dari jenis makan yang jauh, kita bisa minta tolong misalnya untuk diambilkan atau misalnya kalau kita tuan rumah kita yang mengambilkan orang, itu adalah merupakan adab. Jangan memperlihatkan keragusan kita di meja makan. Jangan mentah-mentah karena sudah sangat lapar, maka semuanya juga bisa diambil semua di piringnya. Lalu makan secukupnya. Utamanya ketika hadir acara-acara makan, apakah acara walimah, resepsi pernikahan, acara akikah, ya, acara syukuran. Ambillah makanan secukupnya dan jangan terlalu rakus, ya, ketika makan. Ambil secukupnya, jangan ambil makan terlalu banyak akhirnya setelah itu juga disisa dan tidak dipergunakan lagi, dibuang, mubazir, ya. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan bahwa seorang mukmin itu makan hanya dengan satu usus. Dalam hadis banyak usus begitu, makan hanya dengan satu usus. Kalau orang-orang kafir, maka dia makan dengan, orang kafir itu makan dengan 7 usus. Jadi porsinya lebih banyak. Ya, kalau kita secukupnya, karena dibutuhkan berkah supaya kondisi tubuh kita tetap baik. Dan bukan sekedar kekenyangan yang dikejar, tetapi makanya itu bagaimana bisa berkah dalam tubuh kita. Kemudian adat yang lain adalah setelah makan mengucapkan hamdalah. Mengucapkan hamdalah ini adalah ini yang tadi sampaikan, bahwa ketika selesai makan, apalagi dengan memakai tangan, maka jangan tangan itu dibersihkan terlebih dahulu sampai dibersihkan oleh mulut kita. Mulut kita. Hikmahnya, wallahu alam, adalah karena kita tidak tahu berkah itu ada pada bagian mana makanan kita. Jangan sampai berkah itu ada pada bagian yang ada di tangan kita sekarang, melekat di tangan kita. Lalu kita langsung bersihkan, cuci atau lapkah, ini hilang juga berkahnya. Maka dianjurkan untuk dibersihkan dulu dengan cara yang baik. Itu dibersihkan dengan mulut kita. Kalau tidak bisa dengan mulut kita, maka kita dipakai mulut orang lain. Misalnya anak kita, ya, anak kita misalnya. Atau kadang anak-anak juga seperti itu. Anak-anak kita, ketika mereka selesai makan, oh, mereka mau langsung bersihkan, biasanya kita bilang jangan dibersihkan mulut. Karena dia tidak mau menjilat sendiri, kita bersihkan dengan mulut kita. Nah, di sini sebagian ulama mengatakan, salah satu hikmah hadis ini yaitu menjilat, apa, memberikan orang lain untuk menjilat adalah hubungan suami istri. Hubungan suami istri. Jadi seorang suami bersama dengan istrinya ketika sedang makan. Adab ini adalah salah satu sarana untuk mendekatkan hubungan antara seorang istri dengan suaminya, suami dengan istri. Jadi ternyata merupakan salah satu bentuk kompi. Makan bersama itu di dalam Islam, apalagi sama anggota keluarga, adalah merupakan salah satu bentuk komunikasi. Satu bentuk komunikasi. Maka dari itu, upayakanlah selalu menjaga kebersamaan ketika makan. Ketika makan di rumah, upayakan makan bersama-sama dengan keluarga. Karena apa? Itulah media komunikasi yang, salah satu media komunikasi yang efektif adalah ketika makan. Adalah ketika makan, apalagi ketika menjaga adab-adab seperti ini, itu akan mengakrabkan, merekatkan hubungan antara seorang ayah dengan anaknya, seorang suami dengan istrinya, ya. Dan itulah mungkin hikmahnya, wallahu alam, sampai-sampai Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, wala yakulu ta'amaka illa taqiy. Janganlah ada yang makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Kenapa? Karena jamuan makan, hidangan makan adalah merupakan media komunikasi. Dia berhubungan. Jadi sekedar kali apa makan bersama itu sudah menjalin komunikasi dengan orang lain. Apalagi ketika di saat makan bersama itu ada pembahasan, ada pembicaraan yang diangkat, semua saling menimpali. Itu luar biasa. Itu adalah satu adab yang sangat luar biasa diajar oleh agama kita. Kalau kita berbicara begini sangat panjang. Semua adab-adab di dalam rumah tangga seperti inilah yang diketahui oleh orang-orang luar Islam dan memang betul-betul dijadikan target-target itu. Target-target dan diwujudkan dalam bentuk budaya. Kenapa sekarang ini hubungan antara anggota keluarga dalam rumah tangga seorang muslim itu mulai renggang, ya? Salah satunya adalah karena seperti ini, karena ada yang dijaga. Kenapa ada pada begitu yang dijaga? Karena banyaknya produk-produk budaya orang lain yang memang sudah masuk dalam negeri kita. Contohnya apa? Contohnya misalnya adalah makanan cepat saji. Apa hubungannya? Makanan cepat saji itu zaman saya bisa berbahagia namanya fast food, ya. Dan itu kan bentuknya banyak, mulai dari ayam goreng, kemudian burger, kemudian pizza, kemudian pokoknya bermacam-macam, ya, makanan cepat saji itu. Itu pada dasarnya adalah cocoknya bukan pada budaya kaum muslimin. Bukan. Kecuali kalau kita memang mau mengkondisikannya. Kenapa? Itu adalah budaya bagi mereka-mereka di daerah sana, di daerah Eropa Barat sana, yang memang dalam kehidupan rumah tangga mereka itu hubungan begitu tidak terjaga. Masing-masing punya kesibukan. ayah kesibukan, ibunya punya kesibukan, anaknya punya kesibukan, cucunya punya kesibukan, tidak ada sama sekali, masing-masing sibuk. Maka mereka membutuhkan makan yang cepat saji. Sambil jalan mereka bisa makan, di atas kendaraan mereka bisa makan, di tempat umum mereka bisa makan. Sampai-sampai kalau untuk mengumpulkan anggota rumah tangga saja, mereka harus membuatkan acara khusus. Acara khusus. Nah kalau kita kaum muslimin, kita kaum muslimin sebenarnya makan cepat saja itu meskipun kita harus sikapi juga dengan proporsional, ya, seimbang, dan tetap harus dikomunikasikan dengan lingkungan kita. Jangan sampai latah kepada orang ikut-ikutan karena asyik mengkonsumsi makan cepat saji. Simpul-simpul peradaban Islami kita ini akhirnya malah jadi kendor, ya, jadi tidak terjaga. Karena terlalu suka makan makanan cepat saji, akhirnya tidak pernah lagi makan sama-sama di rumah, tidak pernah lagi seorang ayah makan bersamanya dengan anaknya. Akhirnya komunikasinya tidak baik. Kalau komunikasinya tidak baik, ya sudah, jangan harap rumah tangga itu bisa damai. Kalau komunikasi antara suami, istri, anak, dan orang-orang dalam rumah tangga tidak terjalin dengan baik, jangan harap. Jangan harap rumah tangga itu bahagia, dan jangan harap menghasilkan generasi yang berkualitas. Maka kalau kita generasi sekarang tidak berkualitas, diperiksanya dalam rumah tangga kita. Karena rumah tangga itulah sebenarnya menjadi kunci. Menjadi kunci. Semua yang dibutuhkan oleh orang rumah harusnya dalam rumah tangga kita. Kedamaian, kebahagiaan, pelajaran agama, pelajaran umum, semua harusnya dalam rumah tangga. Kapan ada kekurangan dalam rumah tangga itu, maka mereka mencari di luar. Kapan mencari di luar, dapat orang-orang yang memang sengaja mencari kesempatan, sudah selesai. Rumah tangganya akhirnya menjadi berantakan. Lihat betapa adat-adat yang sederhana bagi kita itu menjadi simpul yang sangat kuat dalam menjaga keutuhan dan kekokohan suatu masyarakat. Luar biasa agama kita ini. Hanya sayang, karena kita tidak membaca situasi, tidak membaca kondisi. Kita hanya sekedar kadang ikut-ikutan, kaum muslim ikut saja. Orang mau ke sana, ikut juga ke sana. Orang mau ke sini, ikut juga ke sini. Mereka tidak tahu apa di balik itu. Apa implikasinya setelah itu. Nanti setelah muncul kerusakan, orang mereka tanya. Dari mana awalnya? Dari mana asal? Padahal kita sendiri yang menjadi sumber dari itu. Pokok kerusakan. Ya. Maka jagalah. Ya. Jaga adab-adab kita, termasuk dengan adab-adab ketika makan. Demikian pelajaran kita pada malam hari ini. Semoga yang sama bermanfaat, ya. Semoga ada manfaatnya bagi semua. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.